لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada pemilik segala sanjungan dan pujian, Allah Subhanahu wa taala, yang telah menitipkan berbagai macam nikmat di dalam hidup agar kita menjadi orang yang terbaik dalam berterima kasih kepadanya. Allahu Azza wa Jalla membagikan nikmat-nikmat itu di atas keadilan dan kebijaksanaan. Dan tentunya bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari, mengetahui bahwa dari sejumlah besar nikmat-nikmat hidup yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ada nikmat untuk kita menghidupkan ruh kita, nikmat untuk menghidupkan hati kita, yang denganlah seorang mukmin dan mukminah berjalan dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan menuju Allah Azza wa Jalla. Maka yang menjadi ruh dan yang menghidupkan ruh itu, itulah yang disebut dengan ilmu agama, ilmu wahyu. Allah Azza wa Jalla menyebutnya sebagai ruh yang akan menghidupkan gerak-gerik lahiriah dan batiniah seseorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Memang di sana ada modal penggerak yang tidak boleh kita lupakan, sekaligus menjadi magnet penyedot diri kita untuk kemudian bergegas menuju Allah Subhanahu wa taala. Namun penggerak itu akan bisa hidup di saat memiliki ruh. Maka ilmu itu kan merupakan ruh dalam perjalanan seseorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, muharrikatil qulubi thalatha, yang akan menggerakkan hati seseorang hamba menuju Allah Azza wa Jalla adalah tiga perkara, tiga hal. Yang pertama adalah al-khawfu, rasa takut yang ada pada diri seorang hamba, menarik dia dan mendorong serta menggerakkan dia untuk mau melaju menuju Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang ditakuti. Kalau seseorang takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin berupaya untuk mendekatkan diri dengan Allah. Berbeda jikalau seseorang takut kepada manusia, dia berupaya untuk menghindar, untuk menjauh darinya. Tapi jikalau seseorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini menjadi modal penggerak dia untuk semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita ketahui bahwa munculnya rasa takut pada diri seseorang kepada Allah azza wa jal itu merupakan buah dari ilmu agama yang dia telah pelajari. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menukilkan ucapan para ulama salaf, para pendahulu kita yang saleh, bahwa ilmu yang ada pada seseorang bukan karena banyaknya dia menimba, mengambil dari sana sini, tetapi ilmu itu adalah hakikatnya mendatangkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang ketika menambah ilmunya atau ilmunya bertambah, maka bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Disinilah letak apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang punya rasa takut yang paling tinggi, yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla adalah para ulama, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sekali lagi, bahwa seseorang tidak akan punya modal penggerak rasa takut yang menggerakkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan itu buah dari ilmu agama. Penggerak yang kedua, dia barengi dengan karya nyata dan amal yang benar. Karya nyata yang kita maksudkan, di saat seseorang ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, contohnya berharap punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, punya nama di sisi Allah Azza wa Jalla, punya derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya ada jalur-jalur yang dia harus lakukan dan kerjakan. Kalau dia lakukan, insya Allah dia akan sampai kepada harapannya. Tetapi jikalau dia hanya berharap, tetapi banyak pelanggaran yang dilakukan, banyak pekerjaan yang menyelisihi perintah zat yang diharapkan, maka inilah yang disebut dengan harapan tercela. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu harapan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla adalah harapan yang dibarengi dengan amal nyata dan karya hidup yang sesuai dengan garisan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang mungkin ingin menjadi kaya, maka ingat bahwa Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk bekerja, untuk berusaha. Allah Azza wa Jalla telah melarang kita untuk memiliki sifat malas atau menjadi orang yang barakallahu fikum lemah, tidak punya kemampuan dan kekuatan. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalankan sebab-sebab menuju harapan kaya itu. Kalau kita sudah melakukannya dengan menggantungkan harapan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ingat bahwa bekerja dengan mengeluarkan segala tenaga sesungguhnya bukan sebagai satu-satunya sebab untuk engkau menjadi orang yang kaya. Bukan, namun itu semata-mata adalah ketentuan dan keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Namun di saat seseorang berupaya, kemudian bekerja, maka dia harus yakin menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan dia kecewa di belakang hari kalau dia tidak sampai kepada harapannya. Karena tidak semua harapan hamba itu akan dipenuhi, namun Allah Azza wa Jalla telah memenuhi hajat dan kebutuhan hamba itu. Bukankah kita terkadang mengharapkan sesuatu yang kita tidak butuhkan di dalam hidup? Allah Azza wa Jalla memenuhkan apa yang kita butuhkan di dalam hidup dengan penuh kebijakan dan keadilan. Maka oleh karena itu, di saat kita mengarahkan harapan dan menggantungkannya kepada Allah, maka itu kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ibadah dari ibadah-ibadah yang besar. Karena itu adalah amalan qalbi, amalan hati. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, dua yang kita sebutkan menjadi penggerak menuju Allah Azza wa Jalla, rasa takut dan berharap. Namun ketahuilah bahwa kedua-duanya ini merupakan buah dari ilmu agama itu sendiri. Yang ketiga, penggeraknya adalah al-mahabbatu, yaitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga sebagaimana pembahasan kita yang telah lewat, terkadang kita salah di dalam menerapkan bukti cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana wujud kekeliruannya adalah, maaf-maaf, kita melakukan pendekatan diri melalui cinta kita kepada Allah dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Oleh karena itu, ada di dalam satu ayat Al-Qur'an yang disebut oleh ulama tafsir dengan ayat al-mihnah, ayat ujian terkait dengan persoalan cinta kepada Allah. Apa itu dan di mana di dalam surat Al-Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Rasul Allah, Allah memerintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menyodorkan, mengatakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Katakan wahai Rasul Allah kepada mereka, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ayat ini disebut dengan ayat ujian. Di saat orang-orang Yahudi mengaku cinta kepada Allah, orang-orang Nasrani mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ingin membuktikan sebuah kejujuran pada mereka. Benarkah mereka dalam pengakuan mereka itu, atau itu adalah sebuah kamuflase di dalam hidup? Allah turunkan ayat ini. Jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Berguguran mereka. Barakallahu fikum. Mereka tidak mau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau beriman kepadanya. Maka tentu kita sebagai seorang Muslim, jangan sampai kita menjadikan perilaku kegagalan itu menjadi sebuah praktik di dalam hidup. Bagaimana itu? Kita ingin mewujudkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentu sungguh amat sangat tidak tepat, sangat-sangat keliru, di saat kita ingin mewujudkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla menggunakan pendekatan diri kepada Allah dengan cara dan jalan yang tidak pernah dibimbingkan, tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Coba kita mencoba sekarang. Kalau misalkan seorang suami mengatakan cinta kepada istrinya, lalu kemudian sang istri sudah mengungkapkan hal-hal yang tidak disukainya, lalu sang suami melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh sang istri yang dicintainya, maka sang istri akan mengatakan, Anda berdusta, Anda pembohong. Istri akan mengatakan bahwa Anda berdusta dalam mengatakan cintanya. Barakallahu fikum. Maka tentunya bagi Allah permisalan yang sangat tinggi. Jikalau seseorang benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla, tinggal pembuktian di dalam hidup. Mungkin kita mengatakan, saya ingin buktikan cinta saya kepada Allah Azza wa Jalla melalui sholat. Semua sholat-sholat yang sunnah saya akan hidupkan. Iya, sungguh sangat tepat bahwa kedekatan hamba kepada Allah Azza wa Jalla tidak ada kecuali di saat jidatnya itu berada di dalam sujudnya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, namun kita tahu bahwa tidak ada sekecil apapun dari praktik sholat kecuali Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan, mulai dari takbiratul ihram sampai kemudian salam, sampai kemudian tata cara berzikir setelah sholat. Tidak ada yang ditinggalkan teladannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kita dituntut untuk kemudian jangan sampai melaksanakan ibadah sholat ini keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalam salah satu contoh, yaitu ibadah sholat. Barakallahu fiik. Demikian juga zikir setelah sholat. Demikian juga ketika azan dikumandangkan, iqamah dikumandangkan, ketika kita berdiri di dalam sholat, semuanya telah dituntunkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau kita benar-benar ingin mewujudkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, sebentar, tinggalkan dulu adat istiadat, tinggalkan dulu budaya, mari kita kejar, mari kita cari, mari kita pelajari apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kepingin menjadi hamba yang jujur dalam mengungkapkan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang kita akan bawa menujunya segenap saudaraku kaum muslimin. Maka oleh karena itu, termasuk modal penggerak di dalam hidup menuju Allah subhanahu wa ta'ala adalah modal kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perwujudan cinta kepada Allah, jangan sampai melakukan sesuatu yang dibenci, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kan kalau kita mau jujur, ingin mengenali iman kita sendiri. Kalau kita menjadi anak buah terhadap atasan, ya Allah, kita berupaya untuk melaksanakan sesuai dengan jalur program yang sudah ada. Tapi di saat kita berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, banyak orang yang ingin merdeka. Banyak orang yang ingin tidak mau terikat. Mau berjalan sendiri. Mau berjalan dengan adat istiadat. Mau berjalan dengan budaya. Mau berjalan dengan akalnya. Mau berjalan dengan katanya ini, katanya itu. Ya Allah, maaf-maaf. Mungkin kalau kita menilai sikap ini dengan keadilan, kita akan mengatakan bahwa ini adalah sikap yang sangat-sangat salah dan keliru. Semestinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, di hadapan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, kita harus punya kesiapan, kita harus punya ketegasan, kita harus punya segala-galanya, karena inilah yang kita akan bawa menuju Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kita akan bawa menjadi bekal untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan yang abadi. Apakah di dalam surga ataukah kita di dalam neraka, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Begitulah Allah telah bercerita. Sangat cepat Allah Azza wa Jalla dilupakan. Sangat cepat kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla diingkari dan ditentang oleh hamba-hambanya. Maka kita tidak akan mungkin bisa meluruskan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla kecuali harus melalui bimbingan ilmu agama. Kita sering mengingatkan, kita butuh generasi-generasi yang akan datang adalah generasi yang handal, generasi yang kokoh dan generasi yang kuat. Maaf, kita tidak akan bisa mewujudkan generasi seperti harapan kita kalau kita jauhkan mereka dari bimbingan dan tuntunan agamanya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah melahirkan generasi yang akan bermanfaat buat diri kita sebagai kedua orang tua kalau kita menjauhkan mereka dari Allah Azza wa Jalla dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lengkap dalam ilmu agama. Tinggal kita sekarang mau mengkaji dan mendalaminya dengan seksama, atau kita beralasan sudah cukup, atau kita punya dalam diri kita sendiri merasa puas dengan pengetahuan yang kita miliki, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka di saat Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala ditanya, sampai kapan kita belajar? Maka beliau mengatakan, sampai kita mati. Sampai kita keliang lahat. Untuk kemudian belajar, belajar, dan belajar. Yang kita ketahui dari ilmu agama baru sedikit. Yang kita ketahui, tidak ketahui dari ilmu agama lebih banyak dari yang telah kita ilmu. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, disinilah letak kedudukan ilmu yang akan membenarkan hubungan lahiriah kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan yang akan meluruskan hubungan batiniah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tiga amalan yang kita sebutkan menjadi modal penggerak seorang hamba menuju Allah Azza wa Jalla. Semuanya dan ketiga-tiganya adalah amalan-amalan hati. Rasa takut ada di dalam sanubari kita. Rasa berharap ada di dalam amalan sanubari kita. Dan cinta ada dalam amalan hati kita. Kalau kita tidak mengkaji dan mendalami ilmu agama, bagaimana mungkin kita akan bisa meluruskannya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk kemudian melakukan pembenahan hidup. Kita terus berbenah dan berbenah dengan belajar ilmu agama. Kita berharap, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu ke beberapa derajat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan bahwa yang dinamakan dengan ilmu itu adalah orang yang berilmu apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dengan bahasa beliau, makana haddatsana wa akhbarana, apa-apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena segala apa yang beliau telah ajarkan telah sempurna. Segala apa yang beliau bimbingkan benar-benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun maaf-maaf sering saya ungkapkan di majlis ilmu ini, kita kurang siap untuk menerima pengutusan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah datangkan buktinya. Di saat kemudian ada sabda Rasul alaihi salatu wassalam menyelisihi ucapan kita, menyelisihi amalan kita, menyelisihi keyakinan kita. Kita bertahan. Kita mempertahankan. Kita tidak mau peduli dengan yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah kita bertahan dengan konsep sesuai aturan yang berlaku, adat istiadat atau budaya, atau mungkin katanya guru saya, atau dibuang jauh-jauh apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini gambaran bahwa kita belum punya kesiapan untuk menerima apa yang dibimbingkan oleh utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau janji-janjinya dunia, ya Allah, kita siap berkorban. Kita siap berkorban. Kalau kita berada dalam instansi tertentu, lalu kemudian ada atasan yang akan menilai atau datang sebagai tamu atau memeriksa, semua hal kita siapkan. Diri kita, aturan-aturannya, semua program-programnya. Namun tidak pernah kita buktikan hal itu kepada penerimaan dan sambutan kita kepada apa yang dibimbingkan oleh utusan Allah Azza wa Jalla Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk kegagalan kita, kekurangan kita, saya termasuk di dalamnya, dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. Pantas kalau kita terus menjadi bulanan orang-orang kafir kepada Allah. Pantas kalau kita bagikan bola di hadapan mereka. Pantas kita tidak punya wibawa karena kita tidak menjaga kewibawaan yang telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui san nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa syariat itu apabila diamalkan semana datangnya, bila tuntunan itu dilakukan sebagaimana teladannya dari Nabi alaihi salatu wassalam, itulah yang akan menjadikan seseorang itu wibawa. Karena yang memberikan kewibawaan itu yang hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal izzata lillahi jami'ah. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dengan syariatnya, telah menitipkan modal, kewibawaan, kejayaan, kemenangan, kekuatan. Tetapi banyak dari kita, maaf-maaf, orang Islam yang menjauh dari bimbingan tersebut, yang menjauh dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga Allah azza wa jalla tidak memasukkan kita ke dalamnya, namun memasukkan ke dalam barisan orang-orang yang punya kesiapan di dalam hidup untuk dibenahi, untuk dibimbing, untuk diarahkan oleh utusan Allah azza wa jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu saya tidak henti-hentinya mengajak diri dan segenap saudaraku kaum muslimin, mari kita kembali kepada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan mengatakan, loh, di saat saya patuh kepada tuntunan Nabi, banyak orang yang mencerca, banyak orang yang ini dan itu. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bukankah para utusan yang telah diutus ke setiap umat dan Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai utusan yang terbaik tidak lepas dari itu semua, ma'asyiral muslim? Namun apa artinya ketidaksukaan mereka-mereka ini kalau Allah azza wa jalla meridai dan mencintai kita? Tidak ada artinya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Terkadang kita ditipu oleh hidup ini. Kita ingin mengejar cintanya manusia, kita ingin mengejar kemauannya seluruh manusia. Maka ketahuilah bahwa kemauan manusia itu bermacam-macam. Kita tidak pernah akan mampu untuk mewujudkannya. Kalau itu yang kita kejar, kita harus melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai kita melanggar aturan Allah Azza wa Jalla demi mengejar kecintaan mereka, kedekatan mereka, sanjungan mereka sebentar umurnya, betapa sering sanjungan itu berubah menjadi caci makian, barakallahu fikum. Itulah manusia. Dan itulah kesalahan di dalam hidup. Tapi kalau kita mengarah kepada cinta yang maha kuasa, menggantung harapan kepada Allah Azza wa Jalla dan takut hanya kepadanya, bukankah kita paling tenang dan tenteram hidup? Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, maka kita menjadi orang yang paling tenang dan tenteram. Mungkin tidak bisa menabung sebagaimana dia menabung, tidak bisa mengejar dunia yang banyak sebagaimana dia bisa mengejarnya, tetapi karena keimanan, karena keyakinan itu ada pada dirinya, dia tetap tenang dan tenteram hidupnya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka sekali lagi, jangan kita menjadi budaknya dunia, jangan terus kita menjadi tertipu dengannya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ilmu agama menjadi jalan keluarnya untuk membenarkan hubungan kita dengan Allah. Di saat kita menjadi pemimpin, ada aturan yang telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla agar engkau menjadi pemimpin tidak hanya di dunia mendapatkan kemuliaan dari banyak orang, tetapi engkau bisa meraih dengan kepemimpinan itu surganya Allah Azza wa Jalla. Jikalau engkau menjadi orang yang sudah ditakdirkan orang kaya, maka ilmu yang akan meluruskan bahwa harta itu akan diperoleh atau harus diperoleh dari jalan yang benar dan harus dikeluarkan pada jalan yang benar, ilmu yang akan menjadikan engkau mulia dengan harta benda yang engkau miliki. Demikian juga di saat kemudian orang fakir dan miskin ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di saat dia memiliki ilmu, dia tahu tugasnya, dia tahu apa yang dilakukannya, dia tidak akan pernah putus asa, apalagi mengeluhkan keputusan Allah Azza wa Jalla di dalam hidup kepada manusia yang tidak memiliki apa-apa. Dia tidak pernah akan lakukan itu. Dia sabar menerimanya. dia tabah untuk menghadapi segala ujian, maka dia adalah orang yang paling berbahagia di dalam hidupnya di saat dia mewarnai hidup itu dengan ilmu agama. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, mari kita bersama-sama untuk memompa semangat belajar agama Allah Azza wa Jalla sebagaimana datangnya. Dan kita harus belajar orang kepada orang-orang yang mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di atas pemahaman para pendahulu kita yang soleh. Bagaimana mereka memahaminya? Aduhai betapa indahnya kalau mau diangkat di permukaan dari teladan masing-masing para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana kesiapan mereka untuk melaksanakan perintah dan kesiapan mereka untuk menanggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sekarang sering bermunculan, ya cuma kecil kok. Ini kan dosa kecil, bisa dihapus dengan wudu, bisa dihapus dengan sholat. Ini kan yang penting akidahnya bagus. Pelanggaran-pelanggaran syariat dilakukan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka di saat ada anggapan ini dosa kecil aja kok, ini dosa yang gampang diampun, ini adalah malapetaka dalam perhitungan para pendahulu kita yang soleh. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang akan membentuk kita untuk tahu yang kita maksiati dengan dosa kecil adalah yang kita maksiati dengan dosa besar Allah Azza wa Jalla, kita akan tidak terjatuh dalam peremehan terhadap kesalahan, namun kita tetap akan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, inilah dia ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka berdasarkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bahwa yang akan menggerakkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sekali lagi ada tiga perkara. Dan tiga perkara ini merupakan buah dari ilmu agama. Pertama, rasa takut kita kepada Allah. Yang kedua, harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini merupakan modal penggerak seseorang hamba untuk melaju dan menjadi orang terdepan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah ditulis oleh para ulama kita, para pendahulu kita yang soleh, gambaran tentang ketakutan para sahabat Nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat tinggi. Dan yang ketiga, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita ingin berteladan tentunya kepada mereka, para pendahulu kita yang soleh, mewujudkan tiga hal ini. Dan sekali lagi, kita tidak akan bisa benar di dalam mewujudkan tiga hal penggerak hidup menuju Allah Azza wa Jalla kecuali harus melalui ilmu agama. Sekali lagi, harus melalui ilmu agama. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Tentunya saya tidak henti-henti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus masjid yang terus membukakan peluang untuk membuka majlis mudzakarah, saling ingat mengingatkan dan saling nasihat menasihati melalui ilmu agama. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali jazahumullahu khair. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan mereka dengan lebih dari apa yang mereka telah beri.